بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita telah sampai pada ayat ke-55 sebelum kita melangkah ayat berikutnya kita tambahkan keterangan terkait ayat itu. Qauluhu ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa ma mana'an nasa an yu'minu إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. Allah Jalla wa'ala menyatakan, dan tidaklah ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk mereka itu beriman tatkala sudah datang kepada mereka itu al-huda, petunjuk, arahan, bimbingan dari Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam tafsirnya, makna al-huda, yakni Al-Quran. Demikian juga maknanya adalah al-Islam. Dan juga maknanya adalah al-bayan minallahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Maka agar kita ingat bersama, al-huda yang arti letter lucknya adalah petunjuk, hidayah, maka telah disebutkan padanya beberapa penafsiran, yaitu Al-Quran, demikian juga Al-Islam, demikian juga Al-Bayan. Al-Bayan artinya keterangan atau penjelasan. Minallahi Azza wa Jalla, dari Allah Jalla wa Ala. Maka dengan tafsir, taulah kita. 6. Semoga tentunya Allah jadikan sebagai ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Kita ngaji, kita ta'lim, untuk kita semakin tahu, untuk kita mendapatkan ilmu yang manfaat, bukan sekedar wawasan, agar banyak ilmu kita terus kumpulkan, tidak. Tentu kita terus mengkaji dan mengkaji agar supaya kita tahu dan dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala untuk bisa kita amalkan. Amalan dalam bentuk yang tadinya kita tidak mengerti jadi mengerti. Amalan dalam bentuk yang tadi kita lewat begitu saja ayat tadi, kemudian jadi meresapi, kita renungi, kita cerna. Yang di situ padanya petunjuk berupa suatu perintah, dimudahkan oleh Allah untuk kita bisa mengamalkan. Yang di situ padanya ayat berupa larangan, kemudian kita bisa dikuatkan oleh Allah untuk bisa menjauhkan, meninggalkannya. Demikian, tertuntun kita dengan Al-Quran. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi, apa? Hudan Lil Muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Hudan Lil Muttaqin, petunjuk, arahan, bimbingan bagi orang yang bertakwa. Bagi al-muttaqin, orang yang bertakwa itu yang berusaha ketika ada padanya perintah, dia berusaha untuk mengamalkan. Yang di sana padanya larangan, dia berusaha untuk menjauhinya. Sehingga memang Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu huda bagi siapa yang memahaminya. Bukan sekedar dibaca, dihafalkan, atau sebagai pengetahuan, tidak. Maka semakin seseorang mengamalkan Al-Quran, baik dalam bentuk perintah dia amalkan, larangan dia jauhi, dia wujudkan dalam kesehariannya, maka semakin tertuntun, terbimbing dengan hidayah, taufik Allah Jalla wa'ala untuk mencapai kebahagiaan dunia dan tentunya kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Nah, untuk menjadikan seperti ini perlu proses, perlu kesadaran diri. Perlu kita bertanya pada diri kita apakah memang betul-betul Al-Quran itu sebagai itu, sebagai huda. Kita tanya pada hati kita yang paling dalam, secara jujur. Ataukah sekedar ucapan Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu huda. Apakah memang betul dari hati kita itu mengakui, meresapi, sehingga mencuat untuk betul-betul terwujudkan. Berusaha sekian ayat, berusaha ayat-ayat yang Allah sebutkan, kita amalkan dalam kehidupan ini. Sekuat semampu yang bisa kita lakukan. Adapun yang tidak kita mampu, Allah Jalla wa'ala mengetahuinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi tetap adanya upaya secara jujur dari diri kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai huda. Coba kita koreksi diri kita. Sudahkah sampai tahapan seperti itu ataukah belum? Apakah Al-Quran itu hanya kita baca saja dalam sholat, dalam keseharian sampai di situ? Tidak. Maka berusaha masing-masing diri kita untuk memahami ayat-ayat Allah dengan cara belajar. Kemudian setelah kita faham, kita minta tolong, berikan aku ya Allah kemudahan untuk mengamalkan ayat-ayat-Mu. dengan segala kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri saya, ya Allah. Naam. Taib. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi pada kata mana'a. Mana'a itu menghalangi atau melarang. Ma di awalnya adalah tidak. Dan tidak ada yang menghalangi atau melarang manusia atau seseorang an yu'minu, untuk mereka itu beriman. Tidak ada. Naam. Irja'a humul huda. Tatkala atau ketika petunjuk itu telah datang, sudah datang kepada mereka. Tatkala Al-Quran, tatkala Islam, tatkala Al-Bayan, penjelasan sudah datang kepada mereka. Mereka sudah jadi mengerti. Mereka sudah dengarkan ayat-ayat Allah. Wa yastaghfiru, dan mereka beristighfar rabbahum kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka apa? Beristighfar. Sudah sampai hidayah kepada mereka, maka kemudian mereka beristighfar, mengkoreksi apa-apa yang selama ini belum sesuai dengan al-huda. Maka Allah sertakan wa yastaghfiru. Naam. Contoh pada surat Al-Fatih. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah wal fath, dan penaklukan kota Makkah. Naam. Ada yang menafsirkan terbukanya atau tidak lama lagi akan datang ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, dan kau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah, fi dinillahi, kepada agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih, maka bertasbihlah engkau, wastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah kepada Rabbmu dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Ya, wastaghfir, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dialah Allah itu tawwab, zat yang maha penerima taubat. Perintah untuk bertasbih. Subhanallah. Naam, maha suci Allah yang telah memberikan pertolongan, kemenangan kepada muslimin. Setelah itu jangan lupa untuk beristighfar. Kamu yang namanya manusia tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu setelah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kesalahan, kekurangan kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Karena belum tentu sholat kita itu 100%. Maka perlu didampingi dengan sholat sunnah rawatib, dengan maksud untuk menambal sholat wajib kita yang telah diatur di dalam sunnah tentang sholat sunnah rawatib, apakah qobliyah ataukah ba'diyah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, siapa yang menjaga 12 rakaat salat sunnah rawatib dalam seharinya, maka Allah akan bangunkan rumah baginya di jannah, di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat sesudahnya zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. 12. Selama seseorang bisa rutin dinas menjaganya dengan tekun, istiqamah, yang terkadang kita semangat, kadang kita malas, tapi tetap dia lakukan, dia jaga selain salat-salat wajibnya, maka terus dia perhatikan salat sunnah rawatibnya. Nah, kalau Ramadan, amalan yang wajib dilipat gandakan sampai sekian kali. Sedangkan amalan sunnah posisinya seperti amalan wajib. Ini keistimewaan Ramadan. Nah, seseorang yang terbiasa menjaga amalan-amalan solehnya, ketika dia datang sakit atau saat dia safar memang tidak bisa melakukannya, maka Allah nilai seperti dia sholat sempurna di saat mukimnya. Sehat, kita jalani, kita berusaha jaga sholat sunnah rawatib tadi. Sakit, tidak memungkinkan karena tentu di sana sini kita ada keluhan. Maka Allah nilai seperti halnya kita sedang sehat. Di saat safar, di saat mukim kita biasa jaga. Di saat safar Allah nilai seperti kita di saat mukim. Ini kelebihan istimewanya orang yang rutin. Terutama juga 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang jaga itu, nam khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Kenapa lebih baik dunia dan isinya? Naam. Karena dunia dan isinya akan hancur, musnah. Sementara namanya amal soleh akan terangkat kepada Allah dan akan kekal, tetap abadi. Naam. Sama seperti seseorang istighfar, tasbih, subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Zikir-zikir yang disyariatkan dia lakukan, itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Kenapa? Karena amalan soleh akan tetap, sementara dunia yang kita lihat menarik, memilaukan ini akan hancur. Bukan hanya dunia, seluruh apa yang ada di isinya. Maka kesempatan dalam kehidupan dunia memenuhi, mengisinya dalam bentuk ketaatan, amal soleh, salat yang wajib dijaga, demikian pula salat sunnah rawatib. Lidah kita berusaha untuk senantiasa zikir. Kadang kita baru zikir sebentar, set, lupa. Syaitan itu. Coba. Apalagi antum tidak bisa tidur, zikir. Sebentar merem antum. Nah, tidak kuat. Obat bagi orang yang tidak bisa tidur, zikir. Mungkin antum baru zikir sekian kali atau sekian puluh, sudah bablas tidur. Karena syaitan berusaha mengalihkan perhatian, melupakan. Begitu ingat bagaimana caranya hamba tadi dialihkan. Maka bisakah kita berzikir setiap saat? Lidah, lisan kita berusaha untuk bergerak, menyebut nama Allah, lidah kita basah. Coba, antum hitung dalam sehari. Bisa-bisa baru zikir sebentar, dipalingkan oleh syaitan. Nah, maka kalau kita belum bisa beramal soleh yang lainnya, maka isi dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Eman waktunya hidup ini, sebentar, cuma berapa tahun. Sehari 24 jam. Yang efektif antum pakai untuk akhirat antum seberapa? 6. Maka detik per detik, menit per menit, jangan lewat tanpa ada manfaat. Dan luruskan niat kita. Kita mau begini nih untuk apa? Kita mau begini nih untuk apa? Lillahi ta'ala apa tidak? Ikhlas apa tidak? Bisa jadi amalan yang mubah tadi bisa menjadi amal soleh karena sebab niat. Innamal a'malu bin niyat. Sampai-sampai cabang iman yang paling rendah menyingkirkan duri, pecahan kaca, atau apa saja gangguan di jalan. Kita menyingkirkan tadi karena mengamalkan sunnah, dapat pahala. Tapi kalau menyingkirkannya karena maksud atau niat yang lain, ya tidak dapat. Innamal a'malu binniyat. 6. Kembali kepada ayat tadi. Wa yastaghfiru rabbahum, dan mereka beristighfar kepada Allah. Penting istighfar. Kita ini banyak dosa, kita ini tidak maksum. Yang maksum saja Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar, apalagi seperti kita. 6. Jangan ngaku-ngaku suci, tak punya dosa, tak punya salah. Atau istighfar nunggu kalau punya salah baru istighfar. Jangan. Memang perintah kita untuk beristighfar 70 kali, 100 kali yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa an ta'tiyahum, melainkan datang kepada mereka sunnatul awwalin, sunnahnya al-awwalin. Al-awwalin jamak awal. Awal itu terdahulu. Awal itu pertama atau yang mendahului kita. Sunnahnya pendahulu, pendahulu. Nah, au ya'tiyahum, atau datang kepada mereka al-azab qubula, berupa azab yang qubula. Qubula di antara tafsirnya adalah faj'ah, sekonyong-konyong, tiba-tiba. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam terjemah disebutkan nyata, atau datang kepada mereka azab yang nyata. 6. Lalu bagaimana artinya atau maksudnya ayat ini? Kita sebutkan dari awal. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi atau melarang manusia dari beriman. Untuk beriman. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalanginya. Idh ja'ahumul huda. Jika atau kalau petunjuk itu sudah datang kepada mereka, maka tidak ada yang bisa melarang. Minggir semua. Kalau sudah datang hidayah dari Allah. Wa yastaghfiru rabbahum. Dan tidak ada pula yang bisa menghalangi manusia ketika mereka sudah datang petunjuk dan mereka itu beristighfar kepada Allah. 6. Semakin tertuntun dirinya dengan petunjuk Allah Jalla wa'ala. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, melainkan atau kecuali keinginan menanti sunnatul awwalin, datangnya hukum yang Allah berlakukan pada al-awwalin, nah, umat-umat terdahulu. Sunnah di situ maksudnya hukum, hukum yang Allah berlakukan al-awwalin kepada umat-umat terdahulu. Bagaimana ketika mereka menolak huda petunjuk, bagaimana ketika mereka enggan untuk beristighfar, maka Allah timpakan seperti yang terjadi pada al-awwalin, generasi pendahulu, kaum-kaumnya para nabi dan rasul yang menolak dakwah mereka. Au ya'tiyahum, atau datangnya azab, al-azabu qubula, datang azab yang nyata. Qubul jamaknya qabil, bagian depan ini namanya qubul, bagian belakang namanya dubur. Nah, bagian belakang namanya dubur. Maka kita disunnahkan untuk berdoa di duburi kulli salatin, di penghujung atau bagian belakang salat. Ada dua makna belakang atau penghujung salat itu. Yang pertama, masih dalam salat itu sendiri. Artinya sebelum salam. At-tahiyat sudah selesai. Doa empat perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitratil mahya wal mamat wa min fitratil masiihid dajjal. Kemudian doa yang kita inginkan. Penghujung, tapi belum salam. Dengan alasan duburnya manusia, dubur itu masih bagiannya anggota dia apa tidak? Masih nempel apa tidak? Ya iya. Ada yang menyatakan dubur setelah salam. Nah. Maka itu secara bahasa dubur. Sedangkan ini kubul. Kubul itu depan. Sebelum datang kepada mereka azab yang depan, yang menanti-nanti, yang tiba-tiba tidak mereka sangka sebelumnya. Nah, begitu. Bisa diingat insyaallah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini memberitakan, Allah memberitakan tentang kekakuan orang-orang kafir pada masa yang silam dan demikian pula masa yang berikutnya. Dan Allah hendak memberitakan kedustaan mereka kepada al-haq yang jelas, yang sudah tampak. Padahal mereka sudah menyaksikan, membuktikan dari ayat-ayat dan dalil-dalil yang sudah jelas. Maka tidak menghalangi mereka dari mengikutinya, melainkan karena mereka menuntut untuk menyaksikan atau melihat azab. Tak percaya. Kalau azab tidak datang, tidak percaya kepada mereka, tidak percaya. Nuntut, minta supaya azab itu didatangkan, menurut mereka baru percaya. 6. Dan ayat yang menyebutkan tentang ini bukan pada ayat ini saja, Al-Kahfi 55. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bukti lainnya. Di antaranya surat Asy-Syu'ara. 6. Asy-Syu'ara. Fa'asqit alaina kisafan minas sama In kunta minas sadiqin. Nah, antum perhatikan. Kita buktikan dengan ayat-ayat yang lain. Apa kata mereka? Apa permintaan mereka? Fa'asqit alaina. Maka jatuhkan kepada kami kisafan minas sama, gumpalan dari langit. Kurang apa permintaannya? Dipikir azab terus bisa mengelak, terus kemudian azab itu enteng, tidak memberatkan atau tidak menghancurkan mereka. Nah, ngelawan. Fa'asqit alaina kisafan minas sama. Coba jatuhkan kepada kami gumpalan dari langit. In kunta minas sadiqin. Jika kamu memang orang-orang yang sadiq, orang-orang yang benar. Nah, ini masyarakatnya Nabi Syuaib alaihissalam. Disuruh adil dalam timbangan dan sebagainya, mereka menentang dan sebagainya, sampai ditawarkan mereka untuk istighfar kepada Allah. Nah, tapi sebagian dari mereka justru menantang. Fa'asqit alaina kisafan minas sama in kunta minas sadiqin. Nah, demikian juga perkataan bangsa Quraisy pada surat Al-Anfal. Pada surat Al-Anfal. Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indik, fa'amtir alaina hijaratan minas sama' awi'tina bi'azabin alim. Diawali dengan wa'idh qalu, dan ketika mereka menyatakan, Allahumma, ya Allah, kata orang-orang musyrik. Padahal sudah kenal, sudah tahu dengan Allah. Mereka bilang, Allahumma, in kana hadha huwal haq, jika betul Al-Quran ini, min indik, datang dari sisimu, fa'amtir alaina hijarah, maka hujani kami batu dari sisimu, minas sama, dari langit. Awi'tina bi'azabin alim, dan atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Nantang lagi. Nah, belum kena soalnya. Sudah kena, hancur. Nah, tidak bisa berbuat apa. Nah, dan berbagai ayat, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang menunjukkannya. Nah, maka tentunya kita berlindung kepada Allah jalla wa ala dari sikap atau perbuatan mereka. Nah, mengingkari, menolak terhadap al-huda, petunjuk dari Allah jalla wa ala. Nah, Allahumma ja'alna minal muhtadin. Jadikan kita ya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Dan itu yang kita ucapkan dalam setiap rakaat di dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan hidayah kepada kami ya Allah kepada siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan yang disesatkan. Itu hendaknya kita resapi. Maka disuruh baca setiap rakaat. Maka siapa yang tidak baca, maka tidak sah solatnya. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa harus setiap rakaat? Ya, karena supaya hamba tadi menyadari terus meminta tanpa henti-hentinya. Dan merupakan Al-Fatihah juga cakupan seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran, sehingga Al-Fatihah dikatakan sebagai Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Nah, bukan sekedar harus baca Al-Fatihah, ini, itu, naam. Tapi target kita sudah kita resapi yang kita baca, terkhusus Al-Fatihah. Sehingga kemudian kita sadar mengucapkan amin. Bukan amin. Apa lagi? Hamim. Teriak apa? Ini dia sedang meminta kepada Allah. Kabulkanlah ya Allah. Baik, kita melangkah pada ayat 56. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا. Kita lihat masing-masing katanya. Wa sebagai huruf sambung, ma jenisnya nafiah yang berarti tidak, dan tidaklah nursilu kami mengutus, kata Allah, al-mursalin para rasul. Bentuk jamak dari al-mursal. Jamaknya al-mursalin. Para yang diutus. Para rasul. Tidaklah kami mengutus para rasul. Alaihimussalatu wassalam. Illa mubashirin wa mundhirin. Kecuali sebagai misi mubashir. Jamaknya mubasyirin, penyampai kabar gembira. Kalau kamu lakukan ini, ikuti ajakan yang hak ini, kamu akan selamat, kamu akan masuk jannah. Misi yang kedua, mundhirin, jamaknya mundhir, pemberi peringatan, ancaman. Maka kalau ditanya misinya Rasul, dua ini. Mubashirina wa mundhirin, penyampai kabar gembira dan penyampai pemberi peringatan. Kami tidak utus mereka melainkan dengan tugas mulia tersebut. Wa yujadil, dan yujadil dalam rangka untuk membantah. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Bil batil, dengan kebatilan yang ada pada mereka. Liyudhidu bihil haqqa. Liyudhidu, asalnya yudhidu. Sedangkan lamnya adalah untuk atau supaya. Yudhidu, jamak. Tunggalnya yudhidu, tanpa waw alif. Artinya memusnahkan, menghancurkan, melemahkan. Dalam rangka untuk menghancurkan, melemahkan al-haq. Nah, mereka orang-orang kafir perlu dipatahkan hujjah-hujjah mereka agar musnah maksud mereka untuk menghancurkan kebatilan. Wattakhadhu, dan mereka telah mengambil atau menjadikan ayati, ayat-ayatku. Wama undhiru, dan apa-apa yang diperingatkan kepada mereka. Mereka telah menjadikan ayat-ayatku huzwa. Di akhir ayat huzwa. Olok-olokan, ejek-ejekan. Nam. Antum mungkin dengar kata-kata istihza. Itu dari kata ini. Huzwa. Ejek-ejekan, olok-olokan. Dan mereka telah menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan kepada mereka tadi sebagai olok-olokan, sebagai ejek-ejekan. Apa ajaran Muhammad itu? Itu adalah sihir, itu adalah dusta. Nam, Muhammad majnun, Muhammad itu orang sosok yang gila dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya orang jijik, tidak suka, menjauh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal hatinya sebetulnya mengakui, cuma lisannya mengalahkan itu semua. Nam. Intinya jangan dekati Muhammad. Muhammad itu begini, Muhammad itu begini dan sebagainya. Dan begitu pula yang semisal dari mereka dari zaman ke zaman. Itulah kata demi kata ayat 56. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haq wattakhadhu ayati wa ma undhiru huzwa. Tinggal 1 atau 2 menit, sisa waktunya kita baca bersama ayat 55 dan 56-nya. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin wa yujadilul ladhina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqqa wattakhadhu ayati wama unziru huzwa. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.